televisi, berjuta wajah yang terluka, jerit tangis anak manusia menggema di seluruh dunia. Aku berduka menyaksikan berbagai derita, bencana kemanusiaan ini yang melumpuhkan seluruh kehidupan. Mengapa bisa terjadi bencana yang tak henti-henti? Pada siapa ku harus bertanya, sementara Tuhan pun hanya berdiam? Salahkah aku mencari jawaban yang pasti? Bukankah setiap peristiwa tak mungkin luput dari kehendaknya? Dosa kami.